السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا فيما يستفاد من الحديث، والآن نأخذ الفائدة السادسة. قال رحمه الله: استدل بذلك على عدم صحة الشراء المجهول وعدم صحة الشراء الأعمى فيما طريق العلم به النظر، لأن ذلك يفضي إلى الغرر. فائدة ke-6، berdalil dengan hadis ini tidak sahnya jual beli sesuatu yang majhul. Kaifa kana maksudnya bagaimanapun jahalahnya, apakah ditutupi atau hanya dikasih angka atau dengan kain atau dengan memejamkan mata atau dengan digelapkan lampunya di malam hari atau dengan cara apapun, kalau itu adalah majhul, fala yajuzu syira'u hadzal mabi'. Wa adamu sihhah, dan tidak sahnya syira'il a'ma, berarti tidak sah jual belinya orang yang buta. Tidak sah jual belinya orang yang buta, apakah dia penjual atau pembeli. Baik, bagaimana terus orang yang buta mau jual beli, caranya gimana? Nah, harus membawa orang lain yang dia percaya sebagai wakil untuk membeli atau menjual. Masya Allah, ada seorang yang buta, seorang wanita, suaminya miskin, gak punya harta. Ini terjadi. Akhirnya ketika istrinya mau ditinggal minta uang belanja, bingung suaminya karena gak ada uang. Kertas digunting persis seukuran uang, digulung, nih pegang 10 ribu atau 20 ribu. Dia senang pegang, padahal kertas bukan duit. Sampai kemudian dia membutuhkan sesuatu, dia ke warung beli, uangnya 20 ribu. Penjualnya terkejut lihat kertas digulung tadi itu. Ini pasti suaminya nih yang kurang ngajar. Oh iya, beli apa? Dilayani dan dipegang kertasnya itu. Sampai ketika suaminya datang di luar kota, dipanggil oleh pemilik warung tadi. Nih, istrimu kemarin kirim. Oh iya maaf, saya gak punya uang waktu itu. Diganti uang 20 ribu. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwa jual beli orang yang buta itu tidak sah. Mengapa? Ada madarat, ada gharar. Ada gharar. Kebetulan dia yang beli dengan uang tersebut. Bagaimana kalau dia penjualnya? yang belinya memakai kertas. Si buta tadi enggak tahu, diraba-raba mirip seperti uang, taruh. Enggak bisa. Qala la tasul, dikatakan ada mustahah syira'il a'ma. Tidak sahnya jual beli orang yang buta. Tetapi ada catatan di sini. Apa catatannya? Fi ma tariqul ilmi bihi an-nadhar. Fi ma tariq al-ilmi bihi, tariqul ilmi bihi an-nadhar. Karena dia enggak bisa lihat. Kenapa dikasih kekhususan seperti ini catatan fi ma? Karena tariqul ilmi bin nazar. Karena ada yang tariqul ilmi bil lams. Ada beberapa perkara yang bisa diketahui hanya dengan diraba. Nah, kalau yang bisa diketahui dengan diraba, silakan. Tetapi kalau tidak bisa kecuali harus dilihat, al-a'ma, tidak sah jual belinya. Qala as-sabi'ah, yang ketujuh. Wa ammal mabi' al-ghaib fa innahu yasihhu bay'uhu idza kana al-wasfu yuhitu bihi wa idza wasafa wasfan tantafi ma'ahu jahalatuhu kawasfi bay'i salam فإذا لم يجده المشتري على الصفة المشروطة فإن كان موصوفا معينا بطل العقد وإن كان موصوفا في الذمة فالعقد صحيح ويلزم البائع إحضار ما تتم به الصفات المشروطة في العقد. Yang ketujuh pembahasannya tentang barang dagangan yang tidak hadir. Saya punya satu barang, mau saya jual kepadamu. Mana barangnya? Ada di luar kota. Ya bagaimana keadaannya? Disifati. Barangnya mulus, roda-rodanya sepatu. Sepatu itu maksudnya rodanya bagus masih. Kalau sendal jepit, itu artinya rodanya jelek. Rodanya sendal jepit. Ini enggak, sepatu. Mereknya ini. Tahunnya tahun sekian. Tidak pernah kecelakaan. Enggak pernah masuk kentong magic. Digambarkan semuanya. Warnanya ini. Tipenya ini. Hal yajuz? Yajuz. Tetapi catatannya adalah apa yang digambarkan wasfnya harus sesuai dengan yang diberikan setelahnya. Nih barangnya. Loh, ini mah enggak persis seperti yang kamu ceritakan. Maka jual belinya batal. Berarti apa catatannya? Selama sifat yang digambarkan persis seperti barang setelah dihadirkan, atau barang yang dihadirkan persis seperti gambaran yang sudah diceritakan. Kalau ternyata setelah datang barangnya berbeda, jual belinya batal. Perhatikan kalimatnya. Ammal mabi'ul ghaib. Mabi barang dagangannya. Al-ghaib yang tidak hadir di tempat transaksi. Fa'inahu yasihhu, maka dia sah. Idza kana al-wasfu yuhitu bihi, kalau gambarannya lengkap. Di sinilah mereka para ulama membolehkan jual beli online kalau gambarannya lengkap. Gambarannya lengkap. Yuhitu bihi, maknanya lengkap. Kalau seperti kemarin pisau yang tipis tadi, berarti gambarannya kurang lengkap. Harusnya pisau dengan besi stainless dengan tebal 0, sekian mili. Ini tahu tebalnya. Oh, ini tipis. Bahannya dari ini ila akhir. Wa idza wasafa wasfan tantafi ma'ahu jahalatuhu. Kalau sudah disifati dengan sifat-sifat tersebut, maka jahalahnya hilang. Tidak lagi majhul. Tantafi ma'ahu jahalatuhu. Ay tantafi bil wasfi. Hilang dengan gambaran tadi jahalahnya. Kawasfi bai'is salam. Seperti gambaran dalam bai'is salam. Bai'is salam itu jual beli dengan bentuk pemesanan. Kan barangnya belum ada. Tukang jahit misalnya. Saya pesan baju jas warnanya ini dan itu. Kantongnya di dalam. Bahannya wool. Ukurannya sekian. Sampai rinci berapa? Oh, 1 juta saja. Tawar-menawar, sepakat harganya. Barangnya mana? Belum dibikin. Belum dibikin. Baru setelah dia serahkan uangnya, dia akan cari bahan sesuai dengan yang digambarkan. Dia akan buat sesuai dengan apa yang diminta. Kemudian dia akan berikan kepadanya pada waktunya. Ini pesananmu. Dilihat betul bahannya wall, betul ukurannya sekian, betul warnanya apa yang dia pesan, selesai, bayar. Barakallahu fikum. Berarti bai'ul ghaib sama dengan bai'us salam. Berkait dengan apa? Wasf. Mirip dari satu sisi dengan bai'us salam. Jual beli dengan keadaan barangnya tidak hadir di tempat transaksi, seperti jual beli online misalnya, sama dengan pemesanan. Saya pesan baju, saya pesan ini, saya pesan itu. Karena dia akan buat, bikinkan saya sebuah meja dengan kayu jati, dengan ukuran sekian kali sekian, dengan bentuk seperti ini. Barangnya belum ada, belum dibikin. Dengan apa mereka menghilangkan jahalah? Bil wasfi, dengan gambaran yang lengkap. Fa idza lam yajidhu al mushtari ala sifatil mashrutah, kalau tidak didapati oleh pembeli sesuai dengan gambaran yang sudah disyaratkan, fa in kana mausufan muayyanan batal al aqd, kalau mausufnya mausufan muayyanan ternyata tidak cocok, tidak sesuai, batal akadnya. Apa muayyanan? Ini ainian. Intinya sudah salah. Disuruh bikin jas, bikinnya hem. Bagaimana? Atau bikinnya baju koko. Batal. Sebab ainnya. Atau minta dari bahan wool, dibikin dari bahan tetron dan lainnya. Maka itu ainian. Intinya yang salah. Yang enggak bisa apa-apa kecuali batal. Wa in kana mausufan fid dhimmah fal 'aqdu sahih yalzamul ba'i ihdaru ma tatimmu bihi. Kalau ternyata gambaran yang kurang bukan pada intinya, bukan pada ainnya, tetapi fid dhimmah, di dalam kandungannya, fal aqdu sahih, maka akadnya sahih. Tetapi penjual harus melengkapi. Betul seperti ini, tapi dalam keadaan dia tidak membuat kantong di sini. Intinya benar semuanya. Loh, kenapa enggak ada anunya, kantongnya di depan? Saya kan sudah pesan. Kembali lagi dirombak, ditambah jaib, serahkan kembali. Kalau bukan intinya. Kalau tadi intinya, oh bagaimana mau ditambahkan di mana? Ya harus diganti. Maka itu batalat au batalal aqdu, batal akadnya. Kalau ternyata pada wasf yang mengiringinya, bukan pada intinya, tapi gambaran apa yang mengiringinya, maka akadnya tetap sah, tetapi penjual harus melengkapi. Belum ada kancingnya di sini, Pak. Saya kan sudah pesan, harus ada kancing di sini. Barakallahu fiik. Ma tatimmu bihi sifatul masyruta fil 'aqd, dilengkapi apa yang menyempurnakan sifat-sifat yang sudah disepakati bersama. Yang ke-8. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala, i'lam anna al-mulamasah wal munabadah wa nahwahuma mimma nassa 'alayhi hiya dakhilatun fin nahyi 'an bai'il gharar. Ketahuilah, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwa jenis jual beli mulamasah atau munabadah dan sejenisnya dari apa-apa yang disebutkan dalam nas, semuanya termasuk di dalam bai'ul gharar. Walakin afradat bidzikri likauniha min bayyi'atil jahiliyatil masyhurah. Tetapi mengapa dikhususkan afradat, disendirikan dengan sebutannya mulamasah dan munabadah? Likauniha min bayyi'at al-jahiliyah, karena itu adalah jual beli yang terjadi bahkan terkenal di zaman jahiliyah. Dan begitulah cara pengajaran yang baik. Ada hadis yang harus kalian tulis, yaitu nah Rasulullah SAW an bai'il gharar. Itu ternyata hadis riwayat, kalian cari, kalian tulis. Akhrajahu man, siapa yang mengeluarkannya. Bukankah ini cukup dengan kalimat naha Rasulullah SAW an bai'il gharar? Cukup, semua terkena, termasuk mulamasah, munabadah. Tapi mengapa setelah menyatakan dengan bahasa yang am naha Rasulullah SAW an bai'il gharar, kemudian afrada bidzikri, menyebutkan secara khusus mulamasah dan munabadah? Karena itu yang terjadi. Yang terjadi adalah mulamasah dan munabadah. Baik. Dan begitulah cara pengajaran. Misalnya di sini terjadi jual beli dengan cara membeli nomor. Nomor-nomornya ada di sana. Kamu undi nomornya. Begitu nomor satu itu barangnya, nomor dua ini barangnya, nomor tiga ini barangnya. Kemudian kamu beli. Maka demikian haram. Maka orang yang menegurnya akan berkata, nah Rasulullah SAW an bai'il gharar, Rasulullah SAW melarang jual beli yang spekulasi seperti ini, dan melarang mulamasah dan munabadah, dan melarang membeli nomor seperti ini. Oh, dimasukkan di dalamnya, bukan menambahkan hadis, tapi menafsirkan bahwa termasuk bentuk gharar, mulamasah dan munabadah, dan juga bentuk seperti ini. Beli nomor, enggak tahu barangnya barang yang mana. Barakallahu fikum. Kembali kepada kita. Qala wan nahyu an bai'il gharar aslun 'azimun min usulil buyu'. Larangan jual beli gharar adalah prinsip yang sangat besar di dalam prinsip-prinsip jual beli. Wa yadkhul fihi masail katsira. Dan masuk di dalamnya sekian masalah yang sangat banyak, ghairu munhasirah, tidak terbatas. Fihi masail katsira ghairu munhasirah. Di dalamnya ada sekian rincian-rincian yang tidak terbatas. Mengapa tidak terbatas? Karena setiap tahun, setiap zaman yatajaddad, muncul bai'ul gharar yang baru. Muncul bai'ul gharar yang baru. Bahkan sekarang ada orang yang jual beli dengan cara yang aneh-aneh. Apakah jual beli berantai atau jual beli spekulan-spekulan, jual beli saham yang di sana setiap detik berubah. Kamu beli sekarang, detik berikutnya udah berubah, iman naik wa iman turun. Enggak tahu kayak apa. Apakah akan untung atau buntung? Ini barakallahu fiikum, perkara-perkara yang banyak terjadi di akhir zaman. Mungkin di masa depan akan muncul lagi. Maka rincian dari bai'ul gharar sangat banyak, ghairu munhasirah, tidak terbatas. Wa qala Ibnu Abdul Barr, al-ashl fi hadzal bab kulluhu, al-ashl fi hadzal bab kulluhu an-nahyi 'anil qimari wal mukhatarah. Larangan terhadap judi dengan berbagai macam bentuk judi, wal mukhatarah, perkara-perkara yang membahayakan, merugikan, wadzalika lil maisiril manhiyyi anhu, dan yang demikian adalah termasuk maisir yang dilarang. Innamal khamru wal maisiru wal azlam rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamr dan maisir, judi dan undi nasib adalah busuk, termasuk dari amalan syaitan. Yang ke-9, bihadza tabayyan annama naha anhu fil hadzal hadis marji'uhu ila adh-dhabit ats-tsani al-mutaqaddim. Dengan ini jelaslah bahwa apa yang dilarang oleh Nabi dalam hadis ini alaihi salatu wassalam, marji'uhu, kembalinya kepada adh-dhabitu tsani al-mutaqaddim. Kembalinya kepada perkara adh-dhabit tsani, definisi yang kedua sebagaimana sudah lewat, yaitu masalah gharar. Naha Rasulullah SAW an bai'il gharar. Apa lawannya? Al-ilm. Al-ilmu sebagai syarat jual beli. Kalau enggak ada ilmu, berarti jahalah. Kalau jahalah, menjadi gharar. Baik. Yang kedua, taradhin. Atau yang pertama, taradhin. Karena dengan taradhin terjadilah jual beli. Kalau tidak, berarti ada pemaksaan, ada ikrar. Tidak sah kalau ada seorang yang dipaksa untuk menjual atau dipaksa untuk membeli. Intaha mulakhasan.